إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang banyak, nikmat yang besar, al-zahirah wal-batinah, yang nampak maupun yang tersembunyi. Apa saja yang kita rasakan dari nikmat, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita sekalian kesempatan untuk memperbanyak amal soleh, untuk menambah bekal kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada hari ini ibadallah, yaitu hari ke-9 dari bulan Al-Muharram, yang jatuh pada hari Jumat, di mana kita ketahui bersama keutamaan bulan Al-Muharram, salah satu dari bulan-bulan haram yang Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kezaliman yang dilakukan di dalamnya dosanya jauh lebih besar daripada kezaliman yang dilakukan di selainnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, inna iddata syuhuri inda Allah 12 syahran fi kitabillah, fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada 12 bulan menurut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak Allah, menurut ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum, itulah agama yang lurus, maka janganlah sekali-kali kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Na'am ibadallah, Al-Muharram yang kita sekarang berada di dalamnya merupakan salah satu dari 4 bulan-bulan haram itu, sebagaimana telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadisnya yang sahih dari hadis Abi Bakrah radhiyallahu ta'ala an. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu telah berputar Waktu itu telah berputar sejak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. Satu tahun ada 12 bulan, minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan-bulan haram. Thalathun mutawaliyatun, 3 berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Wa Rajabu Mubar, ma baina Jumada wa Sya'ban. Dan satu menyendiri yaitu bulan Rajab. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah yang besar ketika menjadikan bulan penghujung tahun dan bulan pembuka tahun sebagai bagian dari bulan-bulan haram, supaya kita mendapatkan peringatan menjaga batasan-batasan Allah dan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala di setiap waktu. Di penghujung tahun Allah jadikan Dzulhijjah sebagai bulan haram. Di awal tahun juga demikian, Allah jadikan Al-Muharram sebagai bulan haram. Dan di pertengahan tahun yaitu tahun Rajab, Allah ta'ala menjadikannya sebagai bulan haram. Ayuhannas rahimani wa rahimakumullah. Pada ayat yang kita dengar tadi, Allah Azza wa Jal secara khusus melarang melakukan kezaliman pada bulan-bulan haram. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah bahwasanya kezaliman yang dilakukan di bulan ini dan bulan-bulan haram yang lainnya, dosanya lebih besar dari kezaliman-kezaliman yang dilakukan di selainnya. Maka sudah sepantasnya bagi kita ibadallah, kaum muslimin secara umum dan ahlus sunnah salafiyun secara khusus, orang-orang yang mengikat diri dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk terus waspada, berusaha semaksimal mungkin menjauhi segala bentuk kezaliman secara khusus di bulan ini. Apakah kezaliman itu terkait dengan hak-hak Allah, ataukah kezaliman itu terkait dengan hak-hak manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala? Kezaliman yang merupakan dosa terbesar, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, harus dijauhi di setiap waktu dan juga di bulan ini secara khusus. Memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang sifatnya zahirah nampak maupun yang tersembunyi, jangan sampai kita terjatuh padanya. Fa innahu muhlikah, karena dia adalah dosa yang akan membinasakan dunia dan akhirat seseorang. Demikian pula syirik kecil yang Rasul alaihi salatu wassalam mengkhawatirkan dosa tersebut menimpa para sahabat. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya, faqala riya, maka Nabi mengatakan dosa kecil itu adalah riya, atau syirik kecil itu adalah riya. Dan syirik-syirik kecil yang semisalnya sum'ah, ujub dan yang lainnya, dan juga dosa-dosa besar yang lainnya, yang mana Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an telah memberikan dhabit tentang dosa-dosa besar yang harus kita jauhi. Kullu dhanbin khatamahu Allahu binarin aw ghadabin aw la'natin aw adabin. Setiap dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala cap dengan neraka, dengan kemurkaannya, dengan laknat dan dengan azab, maka kita harus menjauhi semua itu ibadallah. Dan juga dosa-dosa kecil, jangan sampai kita anggap remeh. Para ulama mengatakan la kabira ma'al istighfar wala saghira ma'al israr. Tidak ada dosa besar jika disertai dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Falnattaqillah ibadallah. Hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan di setiap zaman, secara khusus pada bulan Al-Muharram ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takut kita dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jal. Aqulu hadzal qawl wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu wa ma'ba'ad. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Satu tahun berlalu tidak terasa. Waktu berlalu begitu cepatnya. Tahun 1441 Hijriah telah kita lewati. Sekarang kita berada di awal tahun 1442 Hijriah. Yuqallibullahu al-layla wa al-nahar. Inna fi dhalika la'ibaratan li'ulil absar. Allah mempergantikan siang dan malam. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda. Sungguh pada yang demikian itu ada pelajaran bagi orang-orang yang memandang dengan pandangan iktibar. Melihat pergantian siang dan malam, pergantian pekan, pergantian bulan, dan pergantian tahun, dia mengambil pelajaran darinya. Bukan termasuk orang-orang yang lalai. Waktu berlalu begitu saja tanpa dia memperbanyak amal soleh. Tidak. Bahkan dia tidak mau waktu itu berlalu begitu saja tanpa melakukan amal soleh yang bisa mendapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengambil pelajaran dari berlalunya waktu itu. Tidak terlalaikan dengan dunia. Tidak terlalaikan oleh rayuan setan. Tapi dia senantiasa mengevaluasi dirinya. Senantiasa muhasabatun nafs. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Yang perhatikan ayat ini dan mengamalkannya. Wahai sekalian orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa melihat, memperhatikan, menghitung-hitung, mengevaluasi apa yang dia sudah persiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal yaum wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan beramal untuk hari setelah kematian. Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaknya kalian menghisab diri-diri kalian sebelum kalian nanti dihisab pada hari kiamat. Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Hendaknya kalian menjadi budak-budak akhirat dan jangan kalian menjadi budak-budak dunia. Fa innal yauma amalun la hisab. Karena hari ini, waktu yang ada di dunia ini adalah waktu untuk beramal. Wa ghadan hisabun la amal. Dan nanti pada hari kiamat, waktunya amalan kita dihisab. Dan tidak ada lagi waktu untuk beramal. Na'am ibadallah. Jika kita telah mengevaluasi diri kita, kemudian kita mendapati diri kita telah bagus di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, fahmadillah azza wa jalla. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa takjub dengan amalannya. Minta tambahan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika kita mendapati diri kita ternyata penuh dengan kekurangan di sana sini di dalam menjalankan perintah Allah ataukah menjauhi larangan Allah, maka tubu ilallah ayuhan nas, bertakwalah atau bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfar, mohon ampun kepada-Nya, dan berusaha mengejar ketertinggalan tadi, berusaha menutup kekurangan-kekurangan tadi dengan memperbanyak amal saleh secara khusus ibadah Allah di bulan Al-Muharram ini, yang merupakan salah satu di antara bulan-bulan haram sebagaimana yang telah kita dengar di atas. Ibnu Rajab dalam kitab Lataif Al-Ma'arif meriwayatkan atau menyebutkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ikhtassallahu 14 syhurin wa ja'alahunna hurman, Allah mengkhususkan 4 bulan dan menjadikannya bulan-bulan haram. Wa 'azzama hurumatihinna, dan Allah mengagungkan kehormatan bulan-bulan haram. Wa ja'ala adh-dhanba fiha 'azam, dan Allah menjadikan dosa yang dilakukan di dalamnya lebih besar. Wal 'amalas shalihah wal ajra 'azam, dan juga Allah menjadikan amal saleh dan pahala melakukan amal saleh pada bulan-bulan haram, termasuk diantaranya adalah bulan Al-Muharram, pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, ibadah Allah. Hendaknya kita memperbanyak ibadah di bulan Al-Muharram ini untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Dan di antara ibadah yang dianjurkan untuk kita perbanyak di bulan Al-Muharram adalah ibadah puasa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, afdalus siyam ba'da siyam Ramadan siyam syahrillahil muharram. Seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Al-Muharram. Dan secara khusus lagi puasa pada hari ke-10 yang akan jatuh untuk tahun ini, jatuh besok, jatuh pada hari Sabtu insyaallah taala. Nabi alaihissalatu wassalam telah menyebutkan keutamaannya, annahu yukaffiru sanatal madiyah, bahwasanya puasa di hari ke-10 yang dikenal dengan istilah puasa Asyura akan menggugurkan dosa-dosa kita selama 1 tahun yang lalu. Ya laha min fadail, betapa besarnya keutamaan ini ibadah Allah. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk mempersiapkan diri demi menggapai keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk kita. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga disunnahkan bagi kita untuk berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari ke-10 bulan Al-Muharram. Kemudian setelah mendengar jawaban dari mereka sebab kenapa mereka berpuasa di hari ke-10 bulan Al-Muharram, puasa Asyura, mereka mengatakan bahwasanya itu adalah hari Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikut-pengikutnya dan menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Nahnu aula wa ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak, kami lebih utama terhadap Nabi Musa daripada kalian. Maka Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat yang lain juga untuk berpuasa. Nah, ibadallah. Mimbabil mukhalafah, disyariatkan bagi kita untuk berpuasa di hari ke-9. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La in baqitu fi qabilin la asumanna at-tasi'." jika aku masih hidup di waktu yang mendatang, aku akan berpuasa di hari ke-9. Namun Allah Subhanahu wa taala menentukan ajal Nabi alaihi salatu wasalam tiba sebelum datangnya waktu tersebut. Bagi kita yang tidak sempat berpuasa di hari ini, karena hari ini adalah hari ke-9, maka min babil mukhalafah boleh bagi kita untuk berpuasa di hari ke-11. Sebagaimana di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ala kulli hal ibadallah, mencukupkan diri dengan berpuasa pada hari ke-10 saja sudah mendapatkan keutamaan sebagaimana yang telah kita dengar, dan menambah dengan berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, maka semakin menambah keutamaannya berupa keutamaan pahala menyelisihi orang-orang Yahudi. Semoga apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita sekalian dan melahirkan amal saleh yang bisa memperberat timbangan amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Manfa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.